Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca buku Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyati karya Al-Ustaz Awun Rafiq bin Ghufran hafizahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 20. Ya, kita belum mengerjakan latihan untuk fasal yang keempat. Latihan, carilah isim dhamir rafa muttasil, dhamir nasab muttasil, dhamir jar muttasil, isim isyarah, isim mausul, alam dan mudhaf pada isim ma'rifah dalam hadis di bawah ini. Kemudian masukkan dalam tabel yang tersedia. Kita lihat di nomor 1. Faqala Umaru inni ara law jama'tu haula'i. Umar bin Khattab mengatakan, saya berpandangan andaikan saya kumpulkan atau saya jadikan mereka berjamaah, haula'i, orang-orang itu, artinya orang-orang yang sholat tarawih. Umar ingin mengumpulkan orang-orang yang sholat tarawih sendirian menjadi berjamaah. Kita lihat di sini Umar ini termasuk al-alam. Kemudian lau jama'tu, huruf tu di sini ini dhamir rafa' muttasil. Haula'i ini isim isyarah. Ala qari'in wahidin lakana amthala. Andaikan saya kumpulkan mereka-mereka itu dalam satu qari. Satu qari artinya satu imam. Lakana amthala, maka itu akan menjadi sesuatu yang bagus. Thumma azama fajama'ahum ala Ubay ibn Ka'b. Kemudian Umar bertekad untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Kemudian beliau pun menggabungkan atau membuat orang-orang sholat berjamaah diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Kita lihat di sini ada fajama'ahum. Jama'ahum, hum di sini dhamir nasab muttasil. Kemudian Ubay bin Ka'ab, ini alam, nama. Dan Ibn Ka'ab di sini mudhaf ila ma'rifah. Dia mudhaf kepada sesuatu yang ma'rifah. Karena Ubay itu ma'rifah, maka Ibn Ka'ab ini ma'rifah juga karena dia mudhaf kepada ma'rifah. Thumma kharajtu ma'ahu laylatan ukhra wan-nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Kemudian aku keluar bersama Umar di malam yang selanjutnya, dan ketika itu orang-orang sholat bersama dengan imam mereka. Sholat berjamaah diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Di sini ada kharajtu. Kharajtu di sini dhamir rafa' muttasil. Huruf tu-nya itu ya. Dhamir rafa' muttasil. Ma'ahu. Hu di sini dhamir jar muttasil. Kemudian qari'ihim ini juga dhamir jar muttasil. Kemudian qala Umaru ni'mal bid'atu hadhihi. Kemudian Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Umaru ini alam. Kemudian hadhihi isim isyarah. Perkataan Umar sebaik-baik bid'ah adalah ini bukan berarti ada bid'ah hasanah. Tapi bid'ah di sini kata para ulama adalah dari segi bahasa. Ya, bukan bid'ah dalam istilah syar'i. Bid'ah dari segi bahasa artinya sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian diadakan. Karena sebelumnya sholat tarawih berjamaah di zaman Umar belum diadakan. Demikian juga di zaman Abu Bakar belum diadakan. Sehingga secara bahasa termasuk al-bid'atu. Tapi apakah mungkin bid'ah di sini bid'ah secara syar'i? Artinya ada bid'ah hasanah? Jawabannya enggak mungkin. Kenapa? Karena sholat tarawih berjamaah pernah dilakukan oleh Nabi. Sehingga tidak mungkin termasuk bid'ah secara syar'i. Kemudian wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumuna. Dan orang-orang yang tidur ketika itu, mereka lebih utama daripada orang-orang yang sholat ketika itu. Allati, ini isim mausul. Anha, ha di sini dhamir jar muttasil. Kemudian min allati, allati di sini isim mausul. Kemudian yuridu akhiral laili. Mereka yang tidur lebih utama karena yuridu akhiral laili, mereka ingin sholat di akhir malam. Wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu. Dan orang-orang ketika itu sholat di awal malam. Artinya orang yang sholat berjamaah di akhir malam lebih utama daripada orang yang sholat berjamaah di awal malam. Namun sholatnya berjamaah, ya. Akhirul laili, di sini ada al-lail, dia ma'rifah, karena ada alif lam, maka akhira juga ma'rifah, termasuk mudhaf ila ma'rifah. Awalahu, hu itu dhamir jar muttasil, sehingga dia ma'rifah, maka awala juga ikut ma'rifah, karena sebagai mudhaf ila ma'rifah. Ya, maka ini latihan untuk nomor satu. Untuk nomor duanya silakan dikerjakan sendiri. Kemudian al-faslul khamisu, fasal kelima. Al-ismu bin nadhari ila taghirihi. Isim ditinjau dari perubahan harakat akhirnya. Isim ditinjau dari taghirnya atau dari perubahan harakat akhirnya terbagi menjadi dua, yaitu mabniyun dan mu'rabun. Mabni dan mu'rab. Ini istilah ini sudah sempat muncul beberapa kali di halaman-halaman sebelumnya. Nah, di sini penjelasannya, ya. Yang pertama, isim mu'rab atau al-ismul mu'rabu, yaitu isim yang berubah harakat akhirnya. Isim yang harakat terakhirnya bisa berubah. Contohnya, qama zaidun. Perhatikan di sini, qama zaidun artinya Zaid berdiri. Zaidun di sini harakatnya dhammah tanwin. Tapi kita lihat di contoh sebelah kirinya, ra'aitu zaidan. Aku melihat Zaid. Perhatikan di sini zaidan harakat terakhirnya fathah tain. Tadi dhammah sekarang berubah menjadi fathah. Kemudian sebelah kirinya lagi, marartu bi zaidin. Aku melewati Zaid. Di sini Zaid harakat terakhirnya kasrah tain. Tadi awalnya lomah, kemudian menjadi fathah, kemudian menjadi kasrah. Dia bisa berubah. Kenapa kok berubah? Tergantung amilnya, ya, tergantung adanya faktor yang membuat dia berubah. Atau bisa juga kita katakan tergantung posisinya sebagai apa. Ya, nanti akan lebih jelas lagi di pelajaran nahwu. Kemudian contoh yang selanjutnya, Muhammadun tilmidun. Muhammad adalah seorang murid. Di sini Muhammadun harakatnya dhammatain. Inna Muhammadan qadimun. Sesungguhnya Muhammad telah datang. Di sini Muhammad harakatnya fathatain. Inda Muhammadin ta'amun. Muhammad punya makanan. Di sini Muhammad harakatnya kasrah tain. Ya, perhatikan di sini isim Muhammad bisa berubah dari lomah, bisa menjadi fathah, bisa menjadi kasrah. Maka isim Muhammad itu mu'rab. Ya, tadi sebelumnya isim Zaid itu mu'rab. Yang kedua, isim mabni. Al-ismul mabniyu, yaitu isim yang tetap harakat akhirnya. Dalam keadaan apapun, dia harakat terakhirnya sama, enggak akan berubah. Contohnya, qoma hadzat talibu. Telah berdiri murid ini. Perhatikan isim hadza, yang mana ini adalah isim isyarah, ya. Isim hadza ini mabni. Karena dia tidak akan berubah, menjadi hadzi atau hadzu. Kita lihat contoh yang kedua, ra'aitu hadza taliba. Aku melihat murid ini. Nah, di sini hadza tetap hadza, tidak berubah. Contohnya ketiga juga sama, marartu bi hadza talibi. aku melewati murid ini. Hadza tetap hadza. Ya, maka hadza itu mabni. Contohnya kedua, hadhihi thalibatun. Ini adalah seorang murid perempuan. Hadhihi di sini isim isyarah yang mabni. Dia tetap hadhihi dalam keadaan apapun, tidak akan menjadi hadhihu atau hadhiha. Kita lihat di contoh yang selanjutnya, inna hadhihi thalibatun. Sesungguhnya ini adalah seorang murid perempuan. Dia tetap hadhihi. Yang selanjutnya, li hadhihi thalibati kitabun. Murid ini, murid perempuan ini punya sebuah kitab. Ya, di sini juga hadhihi tetap hadhihi. Maka hadhihi adalah isim yang mabni. Isim mabni ada 8. Jadi sebagai berikut. Yang pertama isim dhamir. Telah diterangkan tentang isim dhamir pada fasal keempat. Yang kedua isim isyarah. Telah diterangkan tentang isim isyarah pada fasal keempat. Yang ketiga isim mausul. Telah diterangkan tentang isim mausul pada fasal keempat juga. Kemudian isim syarat atau ismu syarti. Isim syarat adalah isim yang memerlukan fi'il syarat dan jawab syarat. Atau isim syarat adalah yang mengungkapkan suatu persyaratan dan jawab syaratnya. Jawab syarat artinya perkara yang akan dilakukan kalau syaratnya terpenuhi. Adapun macam-macam isim syarat adalah sebagai berikut. Yang pertama man, yang artinya barang siapa. Nah, di sini man bukan isim mausul ya, tapi di sini man isim syarat. Walaupun artinya kalau kita terjemahkan sama, barang siapa. Tapi bedanya kalau di sini dia sebagai huruf syarat atau isim syarat dan ada jawab syaratnya. Kita lihat contohnya. Man yajtahid yanjah. Siapa yang rajin maka dia akan berhasil. Man di sini isim syarat. Yajtahid itu fi'il syarat. Yanja itu jawab syarat. Ya, maka syaratnya adalah yajtahid. Itu persyaratannya. Rajin. Kalau syarat ini terpenuhi, maka hasilnya akan yanja, akan sukses, akan berhasil. Maka di sini mengungkapkan sebuah persyaratan, ya. Itulah kegunaan isim syarat. Jadi ini bedanya dengan isim mausul. Kalau isim mausul digunakan untuk menggabungkan dua frase. Kalau man di sini, man isim syarat digunakan untuk mengungkapkan persyaratan. Contoh yang kedua, ma. Nah, di sini juga ma bukan ma mausulah ya, tapi ma syartiyah. Ma yang menunjukkan syarat. Kalau diterjemahkan apa saja atau segala sesuatu atau semisalnya ya, kalau diterjemahkan contohnya, wa ma taf'al min khairin tu'jar 'alaihi, dan apa saja yang engkau lakukan berupa kebaikan maka engkau akan tu'jar, akan mendapatkan pahala, 'alaihi atasnya. Perhatikan di sini fi'il syaratnya taf'al min khairin, engkau melakukan kebaikan. Jawab syaratnya tu'jar 'alaihi, hasilnya engkau akan mendapatkan pahala. Yang ketiga, ayyana atau mata. Yang artinya sama, yaitu kapanpun. Contohnya, mata tata'allam tataqaddam. Kapanpun engkau belajar, maka engkau akan terdepan. Engkau akan lebih maju. Ya, setiap kali engkau belajar, maka setiap itu pula engkau akan lebih maju. Kemudian yang keempat, haitsuma, anna, ainama, dan aina. Yang kalau kita terjemahkan artinya dimanapun. Contohnya, ainama taskun, askun ma'aka. Dimanapun engkau tinggal, maka aku akan tinggal bersamamu. Yang kelima, kaifama, bagaimanapun. Contohnya, kaifama tafirra minal mauti yudrikka. Bagaimanapun engkau lari dari kematian, maka kematian akan mendapatimu, akan menggapaimu. Ayu untuk umum, bisa untuk apa saja. Contohnya, ayu baitin ajid askun fihi. Dimanapun rumah yang aku temukan, maka aku akan tinggal di sana. Namun khusus untuk ayu, kata ayu taghyirnya mu'rab, bukan mabni. Ya, ada pengecualian. Isim-isim syarat di atas itu mabni kecuali ayu. Walau ayu bisa berubah menjadi ayyi, bisa berubah menjadi ayya. Kemudian isim mabni yang kelima adalah isim istifham atau ismul istifhami. Isim istifham adalah isim yang digunakan untuk menanyakan suatu hal. Atau isim istifham itu kata tanya, digunakan untuk membuat pertanyaan. Adapun macamnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama man. Ya, man di sini bukan isim mausul, bukan isim syarat, tapi di sini isim istifham, ya, artinya siapa. Ya, bukan barang siapa, bukan siapa saja, tapi siapa. Pakai tanda tanya, ya. Contohnya man rabbuka, siapa rabbmu? Man nabiyyuka, siapa nabimu? Dan man ini mabni, ya, tidak akan berubah menjadi apa-apa, akan man terus. Tidak bisa menjadi mana atau manu atau mani, tapi dia tetap man. Kemudian yang kedua ma. Ma di sini bukan ma mausulah, bukan ma syartiyah, bukan ma masdariyah, tapi ma istifhamiyah, untuk bertanya. Contohnya madinuka, apa agamamu? Masmuka, apa namamu atau siapa namamu, ya. Berarti kan kalau man digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal, sedangkan kalau ma digunakan untuk menanyakan yang tidak berakal. Seperti bertanya tentang benda mati, bertanya tentang suatu hal yang abstrak, ya, seperti nama tadi. Ya, intinya yang tidak berakal. Kemudian mata. Mata artinya kapan. Ya, mata di sini bukan mata isim syarat, tapi mata untuk bertanya. Artinya kapan? Contohnya matal imtihanu, kapan ujian? Ya. Kapan ujian akan berlangsung? Dan mata di sini mabni, ya, akan selalu mata, tidak akan menjadi matu atau mati. Kemudian yang keempat aina, artinya di mana? Contohnya aina Muhammadun, di mana Muhammad? Di mana Muhammad berada? Ini bertanya tentang tempat, ya. Kalau mata tadi bertanya tentang waktu, kalau aina bertanya tentang tempat. Kemudian kaifa, artinya bagaimana. Contohnya kaifa haluka, bagaimana kabarmu, ya. Kaifa digunakan untuk menanyakan sifat. Contoh yang lain kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili, bagaimana yang telah dilakukan oleh Rabbmu terhadap ashabul fil, pasukan gajah. Contoh yang keenam kam, artinya berapa, digunakan untuk bertanya tentang angka atau jumlah. Contohnya kam kitaban fi haqibatika, ada berapa jumlah buku yang ada di dalam tasmu. Kemudian ayu. Ayu di sini bukan ayu isim syarat, juga bukan ayu isim mausul, ya, tapi ayu untuk bertanya. Contohnya min ayyi syai'in khalaqallahu adama, dari apa Allah taala menciptakan Adam. Ya, tentunya jawabannya dari tanah. Ya, namun ayu di sini untuk menanyakan apa? Dari apa Allah taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nah, perhatikan semua isim istifham di atas itu mabni kecuali ayu. Ya, ayu itu mu'rab. Kemudian yang keenam asma'ul af'al, yaitu isim-isim yang digunakan dengan makna fi'il. Ya, dia isim, tapi kalau diterjemahkan maknanya seperti fi'il, seperti kata kerja. Adapun macamnya adalah sebagai berikut. Yang pertama asma'ul af'al yang bermakna fi'il madhi. Contohnya hayhata. Ya, hayhata maknanya ba'uda, yang mana ba'udani adalah fi'il madhi. Hayhata artinya jauh. Ba'udah itu jauh. Nah, jadi hayhata ini isim, tapi maknanya seperti fi'il. Ya, seperti ba'udah. Contoh yang lain, syattana. Syattana ini isim, tapi dia maknanya iftaraqa, berpecah belah. Iftaraqa termasuk fi'il madhi. Nah, perhatikan syattana dan hayhata ini mabni. Ya, seperti di Al-Qur'an ada hayhata. Dan dia tetap hayhata, tidak akan berubah, tidak menjadi hayhatu atau hayhati. Dia selalu hayhata. Demikian juga syattana. Yang kedua, asmaul af'al yang bermakna fi'il mudhari. Ya, contohnya qad. Ya, artinya yakfi. Yakfi artinya cukup. Ya, sehingga qad ini isim, tapi maknanya seperti fi'il mudhari. Itu yakfi. Biasanya qad ini bersambung dengan fa. Ya, sehingga menjadi faqad. Kemudian yang ketiga, asmaul af'al yang bermakna fi'il amr. Misalnya, hayya. Hayya ini isim, tapi artinya sama dengan aqbil. Aqbil artinya ayolah. Makanya ada hayya ala sholah, ayo sholat. Kemudian alaika. Alaika ini isim, yaitu berupa jar majrur. Maknanya alzim. Alzim artinya wajib. Dan alzim ini fi'il amr, ya. Sebagaimana tadi aqbil juga fi'il amr. Kemudian sah. Sah ini isim, tapi maknanya uskut. Diamlah. Yang mana uskut ini fi'il amr. Dunaka. Dunaka ini isim, tapi maknanya khudh, ambillah. Iyaka. Iyaka ini isim, tapi maknanya ihdar, jauhilah. Seperti dalam hadis, iyaka wa muhdatsatil umur. Jauhilah perkara baru dalam agama. Kemudian amin artinya istajib, kabulkanlah. Amin ini isim, tapi artinya istajib fi'il amr, kabulkanlah. Contoh penggunaan dalam kalam atau jumlah, contohnya hayhata ma taqulu, sungguh jauh apa yang engkau katakan tersebut. Artinya kau katakan itu bohong, enggak benar. Yang kedua contohnya hayya 'alas salati, ayo salat. Yang ketiga, iyyaka wal ghuluwa fid dini, jauhilah sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Yang keempat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina, wajib bagi kalian untuk berpegang kepada sunnahku, sunnah Nabi, dan sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin. Perhatikan, semua ini mabni, ya. Hayhata, syattana, faqat, hayya, alaika, sah, dunaka, iyaka, amin, semuanya ini mabni. Kenapa mabni? Karena mereka asma'ul af'al. Yang ketujuh, isim yang mabni adalah sebagian kata keterangan tempat dan waktu. Keterangan tempat dan waktu disebut dengan dzaraf. Ya, sebagian dzaraf. Sebagian dzaraf itu mabni, tidak semuanya, ya. Contohnya al-ana. Al-ana artinya sekarang. Ya, al-ana akan selalu al-ana, tidak menjadi al-anu atau al-ani. Anifan, anifan artinya barusan. Ya, ini keterangan waktu, ya. Al-ana sekarang, keterangan waktu. Anifan barusan. Dan juga keterangan waktu. Amsi, kemarin. Ini juga keterangan waktu. Dan dia akan selalu amsi, tidak akan menjadi amsu atau amsa. Ya, tapi sekali lagi, tidak semua dzaraf, tidak semua keterangan waktu itu mabni, hanya sebagian saja. Ya, nanti akan lebih jelas lagi pada tabel tasrif, ya, tentang dzaraf-dzaraf yang tidak mabni. Akan datang keterangan tambahan pada i'rab isim nasab insyaallah. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.